wabnul qattan wa huwa ma'lul. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila dua orang hendak buang air besar, hendaknya masing-masing menutupi dirinya dari yang lainnya, dan janganlah keduanya berbincang-bincang karena Allah membenci perbuatan seperti itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu As-Sakan serta Ibnu Al-Qattan. Hadis ini mempunyai cacat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Jabir, dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan beliau termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin selanjutnya yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang hendak buang air besar, apabila dua orang hendak buang air besar. Buang air yang dimaksud di sini, kalau kita perhatikan bahasa Arabnya, idza taghawwata. Taghawwat diambilkan dari kata-kata ghaitun. Taghawwata diambil dari kata ghaitun, yang artinya dia adalah sesuatu yang keluar, yang kotor dari manusia. Kotoran manusia itu disebut dengan ghaid. Kemudian akhirnya dipakai sebagai buang air besar. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan lebih halus, yaitu buang air besar. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, hadis dalam bahasa Arabnya ar-rajulani. Ar-rajulani artinya dua orang laki-laki. Maka di sini hukumnya bukan hanya sekedar untuk laki-laki, akan tetapi juga berlaku laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama tadi kita perhatikan, kalau kita perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata. Kalimat ghaid diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah buang air besar. Dia diambilkan dari kata-kata al-ghaid. Al-ghaid arti asalnya adalah tempat yang rendah. Tempat yang rendah atau tersembunyi. Tetapi akhirnya dipakai oleh orang Arab, bahwa dahulu orang-orang jika ingin buang hajat, mereka bersembunyi di tempat yang jauh dari keramaian, atau mereka turun ke sebuah daratan yang rendah, yang jauh dari keramaian. Maka disebut dengan apa? Dengan taghawwata, yang akhirnya dijadikan sebagai buang air besar. Kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan ar-rajulani. Ar-rajulani artinya dalam bahasa Indonesia dua orang lelaki. Kalau kita lihat dalam buku terjemahan kita, maka itu hanya disebutkan apabila dua orang. Nah, dua orang, ya. Maka ini terjemahan yang benar. Terjemahan yang benar seperti ini. Kalau kita terjemahkan letter lock secara bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka sebenarnya terjemahannya adalah apabila dua orang lelaki. Nah, garis bawahi di situ ada pelajaran, yaitu setiap hukum yang menyebutkan kata lelaki, maka pada asal hukumnya berlaku juga untuk perempuan. Atau lebih tepatnya begini ditulis, setiap hadis yang menyebutkan kata lelaki, maka asal hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau kita terjemahkan di sini apabila dua orang lelaki, maka di sini hukumnya pun sebenarnya sama. Dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka tadi faedahnya garis bawahi, maksud dua orang di sini apabila penyebutan dalam hadis lelaki, maka hukum asalnya bagi lelaki ataupun apa? Perempuan. Baik. Kemudian sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang hendak buang air besar. Sudah kita ketahui tadi, buang air besar yang dimaksud adalah mengeluarkan kotoran dari badan, yaitu dari dubur, ya, dari dubur. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hendaknya masing-masing menutupi dirinya. Hendaknya masing-masing menutupi dirinya dari yang lainnya. Maksud dari menutupi dirinya dari yang lainnya adalah maksudnya yaitu jangan sampai terlihat dia sedang buang air, baik air kecil atau air besar. Jadi dicatat, maksud dari menutupi dirinya adalah hendaknya dia jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya. Ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, nanti di sini ada pelajaran, tapi terakhir nanti kita ambil yaitu hukum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihat, hendaknya masing-masing menutupi dirinya. Kata-kata hendaknya menutupi ini kan apa? Perintah. Ini apa? Perintah. Nah, nanti hukumnya perintah ini wajib atau tidak? Paham? Ya, nanti itu kita ambil pelajaran di akhir. Hukumnya perintah ini wajib atau tidak? Nanti kita ambil pelajarannya di akhir. Kalau seandainya kita katakan tidak wajib, maka berarti boleh. Orang yang kencing berdiri, kemudian di sampingnya kencing berdiri, saling lihat-melihat. Karena hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Dalam artian, kalau seandainya dilanggar, maka tidak berdosa. Nah, itu nanti kita bicarakan di akhir. Taib, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah keduanya berbincang-bincang. Bapak Ibu saudara-saudari, maksud daripada berbincang-bincang, janganlah di sini artinya adalah larangan. Janganlah, ya, digarisbawahi, janganlah maksudnya larangan, larangan untuk berbincang-bincang, ya, untuk berbincang-bincang. Kemudian, karena Allah membenci perbuatan tersebut. Lihat di dalam bahasa Arabnya di halaman 47, fa innallaha yamqutu dzalik. Lihat ya, yamqutu. Ah. Di situ diterjemahkan apa? Karena sesungguhnya Allah apa di situ? Membenci. Ya. Kalau kita lebih dalam dalam bahasa Arab, al-maqtu, ya, al-maqtu itu lebih dahsyat dibandingkan murka. Al-maqtu lebih dahsyat dibandingkan murka. Maka tulis begitu, ya. Maksud dari membenci, garis bawahi begitu, adalah lebih dahsyat dibandingkan murka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis banyak sekali, di antaranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-maqtu ashaddul bughdhi. Artinya, atau boleh diganti apa yang saya tulis, al-maqtu itu adalah kemurkaan paling tinggi. Nah, begitu. Diganti ya, diganti. Kemurkaan paling tinggi. Al-maqtu adalah kemurkaan paling tinggi. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam kan bersabda, diterjemahkan membenci. Maka garis bawahi, maksud membenci adalah mendapatkan kemurkaan paling tinggi. Nah, begitu ya. Mendapatkan kemurkaan paling tinggi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan kata al-maqtu dalam Al-Qur'an banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Artinya, sungguh sangat besar kemurkaan yang paling tinggi dari Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Ini buruk. Ini munafik. Ya, mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 3. Ya, dalam surat As-Saff ayat 3. Begitu juga dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 35. Allah berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Orang-orang yang melawan di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah tanpa ilmu yang diberikan kepada mereka, maka mereka mendapatkan murka yang paling tinggi di sisi Allah. Lihat, maqtan yang dalam bahasa hadisnya di situ, innallaha yamqutu ala dzalik, yang kalau diterjemahkan Allah membenci perbuatan tersebut. Ingat, kata membenci diambil dari kata al-maqtu yang artinya kemurkaan yang paling tinggi. Ustaz, kenapa begitu detail? Karena kita ingin memahamkan hadis ini pada diri kita sehingga benar-benar merasa paham dan akhirnya tidak mengerjakan apa yang disebutkan dalam hadis ini berupa larangan, ya, berupa larangan. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yamqutu juga, membenci juga, Di antaranya hadis, dan mudah-mudahan ini menjadi adab kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, innallaha yamqutul fahishal badhi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci lisan yang berkata kotor, keji, porno, atau berkata kasar. Nah ini, ini pun memakai yamqutu. Maka hati-hati, jauhi hal seperti ini. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau sudah kita pahami poin yang kedua, berarti hadisnya sudah dipahami. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Kalau kita perhatikan, penulis mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu As-Sakan serta Ibnu Qattan. Hadis ini mempunyai cacat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan hadis ini, sebagian ada yang melemahkan, sebagian ada yang mensahihkan. Ya, sampai saat ini saya seperti itu. Hadis ini sebagian ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Ya, kalau kita lihat catatan kakinya 101 jayyid. 101 itu artinya jayyid, jayyid itu artinya baik. Jadi tidak sahih, tidak hasan, tetapi dia baik. Baik itu bisa masih dipakai, tetapi tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Wallahu alam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang melemahkannya. Baik. Poin yang keempat, ini poin yang kita sering tunggu-tunggu, yaitu apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan satu, wajibnya menutup diri tatkala buang air kecil dan buang air besar. Menutup diri tatkala buang air kecil dan buang air besar. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, wajib di sini menjadi turun, yaitu betul itu ya, wajibnya menutup diri tatkala buang air besar atau buang air kecil. Baik. Pelajaran yang kedua yaitu dianjurkannya, atau lebih tepatnya begini, dimakruhkannya untuk berbincang-bincang tatkala buang air kecil atau buang air besar. Dimakruhkan untuk berbincang-bincang tatkala buang air kecil atau buang air besar. Ya. Apalagi dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin ini, apalagi sudah terlihat aurat satu dengan yang lainnya kemudian saling berbincang. Nah, ini lebih parah. Ya. Sudah terlihat aurat dengan yang lainnya kemudian ditambah dengan berbincang. Nah, keluar aja sih. Nah, kan ini parah, ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, bukankah tadi Allah membenci yamqutu dengan kebencian tingkat tinggi? Kok kenapa hukumnya cuma makruh? Maka ada kaedah. Catat kaedahnya, yaitu disebutkan oleh para ulama bahwa an-nahyu idza warada fi haditsin mutakallamin fihi fa innahu yuhmalu 'alal karahah. Saya tulis, larangan jika terdapat, ini kaedah ya, ambil, disebutkan oleh para ulama, jika terdapat pada hadis yang kedudukannya masih diperbincangkan, maka ia turun derajat menjadi makruh. Ya, menjadi makruh. Kita tahu, sudah sering kita sebutkan bahwa setiap larangan asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Ya, itu kaidah dasar. Setiap larangan menunjukkan kepada keharaman. Tetapi ketika larangan tersebut terdapat pada hadis yang masih derajatnya diperbincangkan, bukankah seperti yang saya sebutkan tadi, ya, sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam rincian kenapa hadis tersebut diperbincangkan, karena tidak terlalu diperlukan untuk kita sebagai jamaah yang masih umum sekali untuk membicarakan itu. Yang jelas saya sebutkan hadis ini masih diperbincangkan di antara para ulama. Nah, apabila larangan terdapat dalam hadis yang masih diperbincangkan antara sahih antara lemah, maka dia turun, larangan yang asalnya haram menjadi turun menjadi apa? Makruh. Bisa dipahami ini? Ini kaedahnya seperti itu. Ya. Makanya kita katakan, yaitu bahwa dimakruhkan untuk berbincang-bincang. Dimakruhkan untuk berbincang-bincang tatkala buang air besar. Ya. Dan kata-kata dimakruhkan ini, ya, kadang-kadang bahkan bisa menjadi sesuatu hilang hukumnya, dalam artian bahkan kadang-kadang wajib untuk berbicara. Misalkan, ya, ada orang tua yang mau kecebur di sumur, kemudian kita buang air besar, ya, maka kita diam, ya, maka harus berbicara, ya, bahwasanya di depan ada sumur. Nah, ini dia. Jangan sampai dibicarakan. Makanya ketika kita mengucapkan makruh, ini juga faedahnya banyak. Kenapa? Karena terkadang hukum makruh ini terangkat, bahkan menjadi wajib berbicara kalau diperlukan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Nah, ini pelajaran ketiga. Kenapa atau apa hikmah diharam atau dimakruhkannya berbincang-bincang tatkala buang air besar? Ya, apa hikmah dimakruhkannya berbincang-bincang tatkala buang air besar? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu karena kita sedang dalam keadaan tafakkur, mensyukuri nikmat Allah yang telah memudahkan keluarnya sisa-sisa makanan. Nah, itu dia. Karena kita dalam keadaan tafakkur, mensyukuri nikmat Allah yang memudahkan untuk keluar sisa-sisa makanan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama, di antaranya yang menyebutkan tentang makruhnya untuk berbincang-bincang tatkala buang air besar. Perhatikan baik-baik. Saleh anaknya Imam Ahmad mengatakan, "Sa'altu abi 'anil kalami fil khala, qala yukrah." Aku bertanya kepada bapakku tentang berbincang-bincang tatkala buang air kecil. Maka Imam Ahmad mengatakan yukrah, yaitu dimakruhkan. Kemudian Ishaq ibn Ibrahim berkata, sa'altu Ahmad 'anil kalami fil khala, qala la yanbaghi an yatakallam wa hadhihi as-sighah lit-tahrim. Artinya, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang berbincang-bincang tatkala buang air ke besar. Maka beliau mengatakan tidak pantas untuk berbincang-bincang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa diharamkannya terlihat tatkala buang air besar disebabkan karena ditakutkan terlihat auratnya. Diharamkannya terlihat tatkala buang air besar disebabkan karena takut terlihat auratnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran menarik juga. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, diharamkannya dua orang yang buang air besar kemudian saling berbincang-bincang. Bahkan beliau mengatakan balau syi'na laqulna innahu min kaba'iriz dzunub. Bahkan kalau kita ingin, kita katakan bahwa itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini beliau melihat kepada akhir hadis. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kemurkaan Allah. Ya, meskipun kita katakan tadi dia makruh, akan tetapi lebih baik dia dijauhi karena dia ditakutkan dosa besar. Karena hadis ini larangan yang diakhiri dengan ancaman murka Allah yang paling tinggi. Maka jangan sampai kita berbicara tatkala buang air besar. Taib. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada? Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-102. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Artinya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, dan janganlah ia cebok dari buang air besar dengan tangan kanannya, dan serta janganlah ia bernafas dalam wadah ketika minum. Muttafaqun alaih. Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Catat itu, Abu Qatadah terkenal dengan kunyahnya. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, nama dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi terkenal dengan kunyahnya, dan nama beliau yaitu Al-Harith bin Rib'i, Abu Qatadah Al-Ansari, Al-Harith bin Rib'i. Siapa namanya? Al-Harith bin Rib'i, yaitu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Harith bin Rib'i, beliau ini sangat terkenal dengan kunyahnya sebagaimana disebutkan oleh ulama sejarah, dan beliau mempunyai gelar Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farisnya Rasulullah, artinya penunggang kudanya Rasulullah. Ahli si penunggang kuda Abu Qatadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bernama Al-Harith bin Rib'i. Dan beliau ikut semua perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mulai peperangan Uhud. Ya, dari mulai peperangan Uhud. Dan beliau pernah memimpin kota Madinah sebagai gubernur di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Beliau pernah memimpin kota Madinah sebagai gubernur di zamannya Al-Malik bin Marwan. Kemudian beliau juga pernah ikut peperangan Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi beliau termasuk kelompoknya Ali bin Abi Thalib ketika peperangan Siffin. Kita tahu peperangan Siffin itu antara kelompok Muawiyah radhiyallahu an dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka semuanya berijtihad dan ada yang membumbui di situ, sehingga terjadi peperangan. Taib. Kemudian beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 54 Hijriah. Meninggal di kota Madinah pada tahun 54 Hijriah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sekitar tentang Abu Qatadah. Kemudian poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali. Dalam bahasa Arab ada namanya nunut taukid. Perhatikan baik-baik hadis berikut, ya. Kalau kita perhatikan hadisnya, bahasa Arabnya la yumsikanna. Terima kasih, Pak. La yumsikanna. Nah, lihat ini nun. Nun ini disebut nun apa? Taukid. Nun apa namanya? Taukid. Apabila ada nun yang pakai sabdu begini, ya, pakai tasydid, bahasa Banjarnya sabdu, ya, itu namanya nun taukid. Artinya nun penekanan. Nun penekanan. Maka kalau kita lihat terjemahannya, janganlah sekali-kali. Itu untuk menekankan dalam bahasa Indonesia. Ya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Karena Bapak ibu saudara saudari, kenapa saya tulis itu? Agar menjadi perhatian bahwa nunut taukid itu nanti fungsinya adalah penekanan. Kalau dia perintah, maka berarti perintahnya ditekankan. Kalau dia larangan, berarti larangannya ditekankan. Nah, itu faedahnya. Nah, sekarang di sini perintah atau larangan? Larangan, berarti penekanan. Nanti hukumnya pun beda. Ya. Apakah dia kalau larangan berarti kalau ditekankan berarti menunjukkan kepada keharaman? Kalau perintah berarti menunjukkan kepada kewajiban. Paham, Pak? Ya, saya ulangi. Nunut taukid faedahnya adalah penekanan. Nah, di sini berupa larangan, berarti larangan yang ditekankan. Larangan yang ditekankan maka akan menunjukkan kepada apa? Keharaman, ya, menunjukkan kepada keharaman. Coba perhatikan sekarang, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian. Jadi tulis, Pak, pada sekali-kali ini penekanan, begitu tulisnya di bawahnya sebagai footnote-nya, catatan kakinya. Janganlah sekali-kali penekanan terhadap sebuah larangan, ya, penekanan terhadap sebuah larangan. Artinya jangan sekali-kali, kalau boleh kita katakan haram, salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, asal hukumnya seperti itu, haram, tapi nanti ada penjelasan lain. Saya hanya ingin mengatakan jangan sekali-kali itu menunjukkan kepada apa tadi? Penekanan terhadap sebuah larangan yang asal hukumnya adalah apa? Keharaman, ya. Salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya. Kemaluan ma'ruf, ya. Di sini disebutkan zakar. Mohon maaf agak vulgar sedikit, terutama malam-malam, mohon maaf. Zakarun, ini kemaluan laki-laki. Farjun, kemaluan perempuan. Ya. Zakarun, kemaluan laki-laki. Farjun, kemaluan perempuan. Kalau ditanya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya. Untuk laki-laki, mohon maaf. Kemaluan yang dimaksud mana? Apakah seluruh kemaluannya? Ya, maka jawabannya iya. Baik, mohon maaf, batangnya ataupun testisnya, termasuk kemaluannya. Ya, nah, kemudian farjun untuk perempuan. Apa yang bagian dari perempuan? Maka semua yang termasuk daripada kemaluan perempuan. Ya, kalau seseorang lelaki ingin menghubungi istrinya, maka dia memasukkan ember ke dalam sumur. Nah, semua yang berkaitan dengan sumur tersebut itu adalah yang termasuk dari apa? Farjun. Yang belum menikah, maka cepat-cepat menikah. Ya, Mas Dani. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Paham sekarang? Jangan kalian menyentuh kemaluannya. Jadi kemaluan laki-laki semua yang berkaitan dengan itu. Ya, dan kemaluan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kemaluan di sini baik itu baik itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Karena asal hukum semua redaksi syariat apa? Untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada beda. Ingat ini baik-baik perkataan saya. Semua redaksi syariat asal hukumnya untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Seperti misalkan masalah waris, seperti masalah akikah, seperti masalah khitan, seperti masalah jumatan. Nah, ada dalil-dalil yang membedakannya, ya. Maka pada saat itu kita berpegang kepada dalil yang membedakannya. Tetapi semua dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan redaksi syariat, maka asal hukumnya untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Salah seorang di antara kalian. Nah ingat, kalian di sini baik laki-laki dan perempuan. Catat itu. Kalian di sini baik laki-laki dan perempuan. Menyentuh kemaluannya, sudah saya jelaskan tadi, dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Tangan kanan yang dimaksud baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan. Tangan kanan yang dimaksud baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan, ya. Ketika kencing. Ketika kencing. Artinya apa, Pak? Kalau dalam keadaan, ketika di situ catat, dalam keadaan. Ketika di situ maksudnya apa? Dalam keadaan kencing. Nah, kalau ada orang bertanya, "Ustadz, kalau pas lagi kada bekamih kayak apa?" Boleh tidak? Menggang kemaluan dengan tangan kanan, pas tidak buang air kecil. Karena hadisnya tatkala kencing. Berarti mafhumul mukhalafah ada dalam bahasa Arab itu namanya mantuq. Enggak apa-apa, kita dalam-dalaman tidak mengapa, ya. Ada dalam bahasa Arab itu namanya mantuq. Mantuq itu apa? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Itu namanya apa? Mantuq. Yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, dari mantuq ini ada namanya mukhalafah. Mukhalafah. Ya. Yaitu pemahaman mafhum mukhalafah. Afwan. Keliru saya. Mafhum. Salah. Mafhum. Mukhalafah. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam ilmu bahasa Arab, terutama ayat Al-Quran dan hadis, ada namanya mantuq. Mantuq itu apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah. Lihat di sini, Rasulullah SAW menyebutkan, jangan sekali-kali kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan tatkala kencing. Itu mantuqnya. Itu yang kita dengar dari Rasulullah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Berarti mafhumnya yang dipahami dari hadis itu berarti apa? Kalau di luar kencing, hah? Boleh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman balik. Paham, Pak? Saya beri contoh yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Lihat, ini keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa yang berjalan dan rasakan ini, Pak, saya sering menyinggung permasalahan ini. Rasakan ini tatkala Bapak keluar rumah, mungkin baru dari kantor karena ini hari Senin, banyak pekerjaan, sesudah Ahad dan Sabtu, Sabtu dan Ahad libur, Senin banyak pekerjaan, baru dari kantor, pulang, langsung mandi, langsung ke sini. Maka rasakan itu adalah ibadah. Ini perkara hati. Rasakan itu ibadah, kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada lain kecuali ilmu yang kita cari. Tidak ingin dilihat oleh fulan bin fulan, tidak ingin mendapatkan apa-apa, hanya ingin nuntut ilmu. Maka rasakan itu ibadah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, lihat agungnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Itu yang mantuq. Berarti pemahaman baliknya apa? Yang tidak menuntut ilmu, tidak dimudahkan masuk surga. Wah, bahaya gak? Dan itu terbukti. Yang tidak berilmu susah untuk beribadah. Gimana? Semua ibadah dibangun di atas ilmu. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Itu namanya pemahaman balik dari hadis ini. Begitu juga kita pahami tadi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang dengan tangannya kemaluannya dengan tangan kanannya tatkala kencing. Itu mantuknya yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pemahaman baliknya di luar kencing apa? Boleh dipegang. Jangan ragu-ragu, boleh dipegang. Mau kada boleh ya, Pak? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Catat, mantuk adalah yang didengar dari hadis Rasulullah. Dan mafhum mukhalafah adalah pemahaman di terbalik dari hadis tersebut. Pemahaman terbalik dari hadis tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan janganlah ia cebok dari buang air besar. Cebok maksudnya di sini adalah istinja. Cebok maksudnya, saya memakai terjemahan apa kata yang dipakai oleh penerjemah ya. Cebok maksudnya adalah membersihkan kotoran. Dalam bahasa agamanya istinja. Membersihkan kotoran. Dalam bahasa agamanya apa? Istinja. Dari buang air besar dengan tangan kanannya. Ini pun berarti larangan. Ya, ini pun berarti larangan, yaitu dilarang beristinja dengan tangan kanan tatkala buang air besar. Kemudian para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yatanaffas fil ina. Nah, ini aneh sedikit nih. Ya, sudah membicarakan istinja, kemudian kencing, kok langsung minum? Paham maksudnya, Pak? Coba lihat artinya. Serta janganlah ia bernafas dalam wadah ketika minum. Apa hubungannya? Nah, maka jawabannya, catat ya, catat dulu permasalahannya. Jadi, serta janganlah ia bernafas dalam wadah ketika minum. Tulis, terdapat permasalahan. Apa hubungannya minum dengan kencing dan buang air besar? Nah, itu dia. Minum dan kencing dan buang air besar. Maka jawabannya, itu permasalahannya dulu ya. Terdapat permasalahan dalam hadis ini. Apa hubungannya minum kok disebutkan setelah menyebutkan tentang adab kencing dan adab buang air besar? Kok langsung ke minum? Kan tidak cocok. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dijawab oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa mungkin jawabannya ya, mungkin Abu Qatadah mendengar hadis ini dua kali. Yang pertama, beliau dengar tentang kencing dan buang air besar tidak boleh dengan memakai tangan kanan. Di tempat yang lain, dalam kesempatan yang lain, beliau mendengar bahwa tidak boleh bernafas di wadah tatkala minum. Maka beliau gabungkan. Paham ya? Nah, begitu ya. Jadi jawabannya mungkin Abu Qatadah radhiyallahu an mendengar hadis ini dua kali. Yang pertama beristinja dari buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanan, dilarang dengan tangan kanan. Dan yang kedua di tempat yang lain, keadaan yang lain, waktu yang lain, beliau mendengar jangan bernafas di dalam wadah tatkala minum. Maka kemudian untuk memudahkan beliau apa? Beliau gabung. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesudah kita pahami makna hadis, poin ketiga, derajat hadis. Derajat hadis tidak terlalu sulit, disebutkan di sini muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berdua bersepakat untuk meriwayatkan hadis ini. Lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim. Apa maksudnya? Nah, yang tahu saya kasih, waduh enggak bawa hadiah. Yang tahu, siapa yang tahu? Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Apa maksudnya? Jangan, Pak. Hah? Tag-nya. Tag yang mana? Yang sekarang. Ya, tag-nya yang sekarang yang kita baca ini lafaznya diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Berarti Imam Bukhari mempunyai lafaz lain tetapi semakna dengannya. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi itu maksudnya. Lafaz ini adalah lafaz Muslim, maksudnya adalah tag yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis ini, hadis yang ke-102 itu diambilkan dari kitab Sahih Muslim meskipun Imam Bukhari menyebutkannya. Baik, kalau sudah kita pahami, kita ambil poin yang keempat, yaitu makna dari hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Hadis ini menunjukkan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Belum selesai faedahnya. Larangannya, tapi larangan apa? Haramkah? Atau makruhkah? Hah? Haram. Ada pendapat yang lain dari ulama-ulama Masjid Imam Syafi'i? Hah? Ada pendapat lain? Syekh Bakhtiar katanya haram. Ah, ada pendapat lain? Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik, ada kaidah kedua. Ya, sebelum kaidah kedua saya lanjutkan dulu, dan larangan ini hanya berbentuk kemakruhan. Syekh salah. Ya, larangan ini hanya berbentuk apa? Kemakruhan. Ustaz, bukankah di situ terdapat kelarangan? Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Coba perhatikan, bahkan larangannya kuat. Lihat ya, la yumsikanna, yumsikanna. Ada dua larangan yang menunjukkan kekuatan pada semestinya hukumnya haram. Apa ini? Larangan la, janganlah, yang disebut dengan lam nahiyah, yaitu larangan untuk melakukan. Kemudian ada ini nunut taukid, ini yang kita bicarakan tadi di awal. Ya, penekanan. Kok malah turun menjadi makruh? Kenapa? Maka jawabannya, para jumhur ulama mengatakan, karena, catat, jika ada larangan dalam perkara adab, maka hanya menunjukkan kepada kemakruhan. Jika ada larangan dalam perkara adab, maka menunjukkan hanya kepada kemakruhan. Paham, Pak? Apa maksudnya? Ini kan adab, bukan perkara akidah, bukan perkara halal haram, cuma apa? Adab. Kalau halal haram, maka menunjukkan kepada keharaman. Tapi ini adab, adabnya kalau orang buang air kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kalau terpegang, maka hukumnya apa? Makruh. Tetapi, ingat lagi, meskipun makruh, jangan dibiasakan. Ya, lebih baik dipegang dengan tangan kiri. Taib, sudah. Bisa dipahami ya. Cuma, wah ada cumanya lagi. Enggak perlu dicatat, cuma sebagai pengetahuan saja. Imam Ibn Utsaimin lebih condong kepada pendapat haram. Ya, sesuai dengan Syekh Bakhtiar. Ya, Imam Ibn Utsaimin lebih condong kepada pendapat haram. Bahwasanya karena dilihat asal hukum keharaman, larangan keharaman. Kemudian terdapat apa? Penekanan. Tapi jumhur mengatakan dia cuma makruh. Dan ini yang muta'aruf bainal ulama. Ini yang dikenal di antara para ulama. Bahwa apabila ada larangan dalam perihal apa tadi? Adab, bukan halal haram, bukan akidah. Maka menunjukkan kepada kemakruhan. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari, pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Tadi bapak menyebutkan tentang kaedah kan. Yang ketiga, taib. Bolehkah memegang kemaluan dengan tangan kanan di luar kencing? Bolehkah memegang kemaluan dengan tangan kanan di luar kencing? Maka jawabannya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, boleh. Kenapa? Karena tadi asal hukum hadis selalu ada mafhum. Mantuknya tatkala kencing, berarti mafhumnya di luar kencing apa? Boleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma lagi nih, Syekh Utsaimin lebih wara', lebih hati-hati, jauhi. Bukan haram, tetapi apa? Jauhi. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan dalil bahwa larangan beristinja dengan tangan kanan. Larangan beristinja yaitu cebok, buang air besar dengan tangan kanan. Ya. Sama hukumnya karena dia dalam perkara adab, maka dia pun hukumnya apa? Makruh. Larangannya hanya berupa kemakruhan saja. Taib. Ada permasalahan selanjutnya. Yang keberapa? Yang kelima. Yaitu, kalau orang kidal gimana? Ya. Artinya, dia tidak bisa, afwan, bukan kidal. Kalau orang tidak bisa menggunakan tangan kiri, salah saya. Misalkan tangan kirinya setruk, misalkan tangan kirinya sedang diperban, misalkan tangan kirinya patah dan semisalnya, atau buntung, maka bagaimana? Ya, maka jawabannya karena diperlukan boleh. Kita memakai kaedah usul fikih yang berbunyi al-hajatu tuqaddaru biqadariha atau ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Saya ulangi, ad-daruratu tubihul mah mahdzurat. Artinya keadaan terpaksa membolehkan hal yang diharamkan. Catat itu kaidah usul fikih. Keadaan terpaksa membolehkan hal yang diharamkan. Dan keterpaksaan pun ditakar dengan ukurannya. Itu dua kaidah yang saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, keadaan terpaksa membolehkan yang diharamkan. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, keadaan terpaksa ditakar sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk beristinja, untuk memegang kemaluan dengan tangan kirinya, maka pada saat itu ya dia termasuk orang yang terpaksa. Dan terpaksa diperbolehkan karena ya, memperbolehkan hal yang diharamkan. Dan keterpaksaan ditakar dengan takarannya. Baik, pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hadis ini menunjukkan tentang larangan kemakruhan untuk bernafas di dalam wadah ketika minum. Hadis ini menunjukkan tentang larangan untuk bernafas di dalam wadah tatkala minum. Ya. Dan itu disebabkan tiga hal. Satu, nafas bisa membawa penyakit ke dalam wadah. Nafas di dalam wadah bisa membawa penyakit ke dalam wadah. Yang kedua, nafas atau bernafas di dalam wadah bisa mengeluarkan suatu kotoran dari mulut atau dari hidung ke dalam wadah. Bernafas di dalam wadah bisa mengeluarkan kotoran dari mulut atau dari hidung tatkala bernafas dalam wadah. Kemudian yang ketiga, ditakutkan tersedak. Kenapa? Air turun, nafas naik, tersedak. Ditakutkan tersedak. Dan Islam sangat menjaga agar tubuh manusia tidak rusak. Makanya apa saja yang menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia, maka ini diharamkan dalam Islam. Ini tiga sebab kenapa diharamkan atau dilarang kemakruhan seseorang bernafas di dalam gelaskah, wadahkah, tatkala minum. Baik. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh menyebutkan kata kencing. Kita kan sering terjemahkan baul yang artinya kencing secara terjemahan bahasa Indonesia, kita terjemahkan dengan bahasa yang agak sopan. Yang sopan apa? Buang air kecil. Boleh memakai kencing. Ya, boleh memakai kencing. Subhanallah. Kemarin waktu ada daurah di, kalau tidak salah di Handil atau di Samarinda, ada tulisan. Itu tulisan siram setelah mohon maaf ya, setelah berak maka siram tainya sampai habis. Subhanallah. Ya di senifah kata ini. Ya seperti itu. Ya, saya mau foto itu, saya mau abadikan. Secara hukum boleh itu. Ya, kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menyebutkan kata kencing boleh. Dan ini tidak mengurangi muru'ah, tidak mengurangi apa? Wibawa, harga diri boleh. Ini pelajaran selanjutnya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Nah, sebelum pelajaran terakhir, bahwa di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan minum dengan 3 kali nafas di luar. Jadi begini, kalau kita minum, ya, ini nanti ada dalam kitab Riyadhus Salihin, Babul Adab, besok insyaallah, tetapi belum masuk ke dalam apa itu hadis tersebut. Tapi kalau kita minum, adabnya kita minum kemudian bernafas di luar sekali, minum lagi, bernafas lagi, minum lagi, kemudian selesai. Atau lebih daripada itu, yang penting air di gelas tersebut kita bagi-bagi. Di sana ada keutamaannya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam minum beliau bernafas selama 3 kali. Ini maksud bernafas ini artinya membagi minuman itu sebanyak apa? 3 kali. Kemudian beliau bersabda, innahu arwa. Apa arti arwa? Arwa itu artinya adalah lebih menghilangkan haus. Nah, makanya yang minum gaya-gaya onta, huruk, huruk, huruk, huruk, lawan botol pulang dia huruk. Itu kadang menghilangkan haus. Ya, lebih menghilangkan haus tadi. Arwa. Ya, bagus kasih nama anak Arwa. Lebih menghilangkan haus. Semoga nanti di akhirat tidak haus. Kemudian abra, artinya lebih menghilangkan penyakit. Nah, kenapa? Karena ketika bernafas di dalam wadah ketika minum itu mendatangkan penyakit. Ya. Kemudian amra. Amra artinya adalah lebih cocok untuk manusia. Artinya lebih muru'ah. Ya begitulah semestinya seorang lagi minum kalau manusia yang beradab. Ya, bukan guduk-guduk, apalagi bebinian. Sudah gelasnya genal, guduk-guduk-guduk, kakinya diangkat. Wah. Ini sifat feminimnya jauh. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, minta kejelasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin. Begini Ustaz, ini ada permasalahan. Ada seseorang itu pada saat dia di dalam WC, terus ada anak kecil gitu, anak kecil yang sekitar umur 7 tahun, perempuan gitu, gedor-gedor pintu WC, bah bah bah, cepat tiba, anu anak bakal meh. Abahnya nih istilahnya tuh, aduh nak, abah lagi sakit parut nah, berbicara gitu dengan anak kecil. Pian di kamar mandi aja, situ kini habis bekamnya, timbur langsung. Gitu, kayak apa itu istilahnya Ustaz? Apakah boleh atau boleh tidak? Boleh aja ya, gak makruh. Terus yang kedua, pada saat seseorang juga ini Ustaz, dia itu mandi di sungai, sungai itu mengalir. pada saat itu dia pengen kencing, malas naik ke atas, langsung aja di situ, gitu kencingnya. Apakah itu diperbolehkan atau dimakruhkan? Kencingnya di mana? Di dalam air yang sungai mengalir itu, langsung dan naik ke atas lagi istilahnya. Mungkin itu aja Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, maka seperti yang kita bilang tadi bahwa hukum berbicara tatkala kencing lebih baik dijauhi. Bahkan boleh kalau dibilang oleh Imam Nusaimin bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Akan tetapi saat yang disebutkan contoh secara detail tadi itu adalah saat yang diperlukan untuk berbicara. Ya, kadang-kadang anak-anak tidak paham, maka dia akan tetap mengganggu orang tuanya. Maka mungkin jika diperlukan untuk menjawab, dijawab. Jika tidak, maka tidak perlu dijawab. Tetapi pada saat yang lain nanti dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan berbicara dengan orang yang sedang di dalam kamar mandi. Tapi ada juga yang di dalam kamar mandi membela, misalkan, ya, membela diri, misalkan. Lah kasih, cepat di dalam kamar mandi. Yang di luar, maka yang di dalam kamar mandi hadangi, stumat lagi. Yang di luar mengatakan jangan berbicara. Apian juga nang memandang yang berbicara ya, Pak. Ya, ini tidak diperbolehkan ya. Lebih baik dijauhi. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan berkencing di air yang mengalir. Maka jawabannya boleh. Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri. Tidak boleh salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir, yang tidak mengalir. Di air yang mengenang yang tidak mengalir, bahasanya begitu. Kalau dia mengalir maka dia akan mengalir bergantian dengan air yang lain, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kemaluan kita atau dubur kita dipegang oleh dokter lawan jenis yang memeriksa penyakit dalam seperti ambien dan prostat saat kita melakukan check up di dokter? Terima kasih. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang saya bilang tadi, ad-daruratu tubihul mahdhurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan terpaksa mengharamkan yang dihalalkan, membolehkan yang diharamkan. Tetapi keadaan terpaksa itu pun dibatasi dengan takarannya. Lihat, ya, ketika kita merasa sudah terpaksa karena sudah mencari dokter yang laki-laki sejenis tidak dapat, maka pada saat itu kita berobat kepada dokter lawan jenis. Maka ini keadaan darurat, keadaan terpaksa. Itu pun dengan batasan-batasan. Satu, tidak boleh berdua-duaan. Yang kedua, yang dibuka cuma yang perlu diperiksa. Jangan ketika datang ke dokter langsung, nah dokter, buka. Ya, tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ustaz, di sini dijelaskan bahwa mana yang bertanya? Iya. Ustaz, di sini dijelaskan bahwa apabila dua orang hendak buang air besar, hendaknya menutupi. Nah, seandainya apakah satu juga berlaku, karena ada satu di kantoran ada satu toilet berdiri menghadap. Jadi satu apa? Satu saja toiletnya, bukan berdam. Kan kebanyakan orang kan kiri kan sejajar banyak gitu loh. Ini cuman satu, cuma menghadap. Apakah itu termasuk yang dilarang juga, karena bagian belakang kelihatan dia lagi buang air, apakah itu termasuk yang dilarang? Iya. Terus saya jawab dulu, bentar. Kenapa disebutkan dua di sini dalam hadisnya? Karena kan berbincang. Nah, kalau satu sih dia hendak berpandir lawan siapa? Nah, itu dia. Ya, kecuali kalau seandainya, ya, jadi maksud penyebutan dua di sini bukan karena duanya ya, tetapi karena terjadi apa? Perbincangan. Jadi untuk maksud menutupi dirinya itu enggak masalah. Boleh apa itunya jadinya? Iya, harus menutupi dirinya. Itu nanti ada hukum lain, ya. Jadi hukum dua orang ini berkaitan dengan berbincang. Ya, lebih Adapun menutup diri di hadis yang lain, sebelumnya ada hadis itu. Nah. Terus yang kedua, Sayyidina Utsman disebutkan oleh Rasulullah tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Apakah keutamaan tersebut berkaitan dengan hadis yang 102 ini, Ustaz? Sehingga, ataukah memang ada keutamaan lain yang menyebutkan sehingga kita lebih utama untuk menghindari memegang tangan kemaluan dengan tangan kanan? Saya tidak tahu kalau ada riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah memegang dengan tangan kanan. Saya tidak tahu. Ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada ya. Mungkin bisa ada faedah. Ada pernah baca hadis atau gimana? Makanya saya bertanya. Oh iya. Enggak. Ya saya makanya kadang-kadang begitu Syekh Ibn Baz, mungkin beliau siapa yang tahu faedahnya di antara yang hadir. Itu demi karena memang agar ilmunya kita dapatkan. Ya. Jadi saya belum tahu riwayatnya kalau ada Utsman bin Affan tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Yang saya tahu riwayatnya adalah Utsman bin Affan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifala astahi bi rajulin yastahi minhul malaika?" Bagaimana aku tidak malu? Jadi begini ceritanya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam rebahan sambil terbuka sedikit pahanya. Abu Bakar masuk, beliau biarkan. Umar radhiyallahu anhu masuk, beliau biarkan. Tapi tatkala Utsman masuk, beliau singkap, beliau tutup pahanya. Aisyah radhiyallahu anha melihat kejadian itu, beliau bertanya, "Kenapa ketika Abu Bakar, Umar masuk engkau biarkan? Ketika Utsman engkau tutup?" Maka keluarlah hadis itu. "Bagaimana aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat malu kepadanya?" Nah, sekarang disitulah disebut bahwa sifat dari Utsman bin Affan yang sangat dominan adalah pemalu. Apakah kemudian pemalu tersebut beliau ada riwayatnya? Maksud pemalu adalah tidak memegang dengan tangan kanannya? Saya belum tahu riwayat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Sedikit saja Ustaz, kemarin yang waktu... Banyak ada Bapak. Yang waktu makan tangan kanan itu apakah termasuk adab yang bisa dimasukkan dalil jadikan makruh? Bagus. Ini jeli, ini pertanyaan jeli. Karena kita katakan tadi larangan apabila dalam bentuk adab maka menunjukkan hanya kepada kemakruhan. Lalu di sana sebelumnya kita mengatakan makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri, maka jawabannya tetap haram. Kenapa? Meskipun dia adab, karena dia disamakan dengan syaitan. Di situ penguatnya. Ya. Jadi begini cara berpikirnya, Pak. Bahwa larangan apabila dalam adab, maka asal hukumnya menunjukkan kemakruhan. Kecuali jika ada dalil-dalil yang menguatkan lagi yang dia naik dari makruh menjadi haram. Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya di sini tadi mengenai hikmah dimakruhkan berbincang-bincang karena sedang bertafakur. Apakah pada saat kita buang air besar itu boleh menyebut nama Allah atau ayat-ayat Allah seperti itu? Iya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas cincin beliau tatkala beliau ingin buang hajat. Yang kedua, beliau tidak menjawab salam orang yang mengucapkan salam ketika beliau buang hajat. Maksud bertafakur di sini adalah memikirkan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu berupa kemudahan buang air besar, buang air kecil. Karena Pak, kalau seandainya itu tidak keluar, itu penyakit, bahkan operasi. Yang mohon maaf, yang tidak kentut, dan itu bukan menghilangkan muruah ya, karena boleh, yang tidak buang angin saja itu harus operasi. Nah, ini sampai bisa keluar fadalat, sisa-sisa makanan, maka ini termasuk daripada nikmat Allah. Oleh karenanya setelah kita buang air besar, kita mengucapkan apa? Ghufranaka. Yang artinya aku memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Karena mungkin kita kurang syukurnya. Nah, itu disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Kenapa setelah buang hajat kita malah beristighfar? Ya, karena mungkin syukur kita kurang, maka kita beristighfar. Terima kasih. Yang selanjutnya Pak Ustadz, bolehkah kita nyebokin anak-anak umur 3 tahun pakai tangan kanan? Terus yang ketiga, tadi kan ada adab buang air kecil sama buang air besar. Kalau buang angin seperti apa Pak Ustadz? Adabnya? Iya, buang angin. Yang terakhir Pak Ustadz, saya pernah didatangin seorang Ustadz ya, 2 kali Pak. Jadi dalam tata cara menuntut ilmu itu disebutkan, katanya kita harus mankul, harus berhadapan, lihat gerak tubuh dan lain-lain. Terus yang kedua, harus Ustadznya itu harus jelas, harus memiliki sanad yang dia pegang, ada ininya, kayak ijazah gitu. Saya lihat juga itu dari sanadnya harus nyambung sampai Rasulullah. Saya juga lihat paling atas Rasulullah sampai bawah nama Ustadz tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu tentang mengistinjakan anak kecil dengan tangan kanan. Maka hukumnya umum, beristinja tidak boleh dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Baik untuk istinja diri sendiri ataupun mengistinjakan untuk orang lain, meskipun itu anak kecil. Ya, satu. Yang kedua, karena tidak ada pembatasan. Ketika tidak ada pembatasan, maka kita ambil kepada keumumannya. Semua hadis yang tidak ada pembatasan jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Kemarin ketika di Madinah saya dapat pelajaran menarik dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Man qayyadal mutlaq fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sesuatu yang umum tanpa dalil, maka ini orang mengada-ngada dalam agama. Semua dalil yang umum, mutlak, bebas, tidak ada batasnya, jika dibatasi tanpa dalil, maka ini mengada-ngada dalam agama. Itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan yang kedua, yaitu ada kentut, buang angin. Maka jawabannya yang pertama, yaitu yang masih ingat dalam ingatan saya, nanti bisa ditambahkan ketika kita membaca kitab Riyadhus Salihin, tidak boleh diketawakan. Kenapa? Kata Rasulullah, masuk logika sekali. Kok kamu tertawa untuk sesuatu yang juga kamu perbuat? Ya. Satu. Apalagi tidak boleh dicontoh-contohkan. Suaminya kentut, kemudian istrinya mencontoh-contohkan. Ya. Ya, suaminya yang keliru juga pertama. Ya, kentut sembarangan, subhanallah. Jaga penampilan di hadapan istri. Jangan pernah tercium bau tidak nyaman dari diri kita di hadapan pasangan kita. Itu adalah tips harmonis berumah tangga. Jangan itu cuma dipakai tatkala honeymoon, tatkala bulan madu. Setelah 1 bulan madu, semua bulan pahit. Ya, baik. Yang ketiga, adab yang kedua diantaranya yaitu ketika buang angin, seseorang menutup hidungnya, menandakan dia yang buang angin. Ya, ada adab-adabnya itu. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin kita bacalah. Ya, itu dua yang saya masih ingat. Kemudian yang ketiga tentang mangkul. Mangkul di sini seperti yang disebutkan oleh saudara baru sekali ya datang. 3 kali ya. Baik. Mangkul di sini maksudnya adalah bahwa kita belajar kepada seseorang yang mempunyai sanad dari mulai Rasulullah turun ke sahabat, turun tabi'i, turun tabi'ut tabi'in, kemudian turun tabi'ul atba, kemudian turun kepada syekh, kemudian turun kepada syekhnya Imam Bukhari misalkan, kemudian baru dari syekh Imam Bukhari tersebut turun kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari turun kepada syekh-syekh sampai kepada ustaz tersebut. Saya jelaskan. Ini adalah sistem mangkul. Mangkul itu artinya adalah yang dinukilkan. Dan dinukilkan dari Rasulullah, Rasulullah dinukilkan dari sahabat, ya. Apa Rasulullah selasa meriwayatkan dari meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'in terus, ya. Nah, sekarang kita ambil saja di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi saya jelaskan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'ul atba, kepada syekh, kepada Imam Bukhari misalkan. Paham sampai sini? Ini kenapa sahih Bukhari disebut sahih Bukhari? Karena sanad-sanad yang beliau miliki, ya, perawi-perawinya semuanya adalah perawi-perawi yang thiqah, yang sahih. Nah, yang jadi permasalahan bagi orang-orang yang belajar mangkul, kemudian dia tidak mau belajar kepada kecuali yang mempunyai mangkul, yang jadi permasalahan dari mulai Imam Bukhari kepada ustadz tersebut, ini sanadnya mana? Ya, paham maksud saya? Kalau ini Imam Bukhari, ya, perawi-perawinya ini ada kitab-kitab hadis yang menjelaskan tahdzibut tahdzib, tahdzibul kamal, al-isabah, at-tamyiz dan macam siyar a'lamin nubala, macam-macam hadis, macam-macam buku yang menceritakan perawi-perawi ini. Jadi kita bisa jamin bahwasanya hadis dalam sahih Bukhari itu apa? Sahih. Sedangkan sanad dari sahih Bukhari, dari Imam Bukhari ke ustadz ini, kita enggak tahu orang-orangnya ini. Paham maksud saya? Ya. Jangan-jangan tukang dusta. Jangan-jangan kita tidak tahu tempatnya di mana, keturunannya bagaimana. Paham? Jadi ini pembodohan terhadap umat. Sistem mangkul pembodohan terhadap umat dan membatasi umat untuk tidak belajar kecuali kepada yang lain, kepada dirinya. Dan kalau seandainya mau, ya, jujur, saya mempunyai dua sanad mangkul sampai Rasulullah SAW. Belajar sama saya. Yang belajar mangkul, belajar sama saya. Saya bisa tunjukkan buktinya. Saya punya sanad sampai Rasulullah SAW. Hadis. Masalahnya adalah asabiyatul firqah, yaitu fanatisme terhadap kelompok yang bukan kelompoknya, bukan Islam, keluar dari Islam. Ini bahaya. Anda misalkan Pak Abdurrahman bisa ngajari Al-Qur'an, ya. Bisa ngajari Al-Qur'an, mengajari Al-Fatihah, itu dia terima Al-Fatihahnya. Ini kan berarti menolak Al-Qur'an. Enggak diterima hadis Bukhari-nya kecuali dari ustadznya. Ini berarti menolak hadis Bukhari, bahayanya itu. Paham maksud saya? Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Dari Imam Bukhari ke ustadz ini, kita tidak tahu berapa orang di sini dan siapa saja ini orangnya. Sedangkan dari Bukhari ke Rasulullah, kita tidak membicarakan Rasulullah. Kita tidak membicarakan sahabat karena mereka semua udul. Mereka semua orang yang terpercaya, adil. Nah, kita bicarakan dari tabi'i sampai ke Imam Bukhari. Nah, itu pembicaraan perawi-perawi ini ada hadisnya. Apa? Ada kitabnya. Kitab-kitab yang menyebutkan perawi. Seperti Kitabus Siqat yang dikarang oleh Ibnu Hibban, Al-Du'afa yang dikarang oleh Imam Al-Uqayli. Ada hadis-hadisnya, ada perawi-perawinya. Yang di sini mana bukunya? Bisa menjamin kita bahwasanya dia adalah orang ahli sholat, tidak pernah dusta, nggak bisa kita jamin, ya. Dan inilah yang membatasi akhirnya kita menerima hadis kalau bukan dari ustaznya kita tidak terima. Bahkan ini termasuk dusta nantinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya ini apakah benar sanadnya tersebut. Siapa yang bisa menjamin? Paham maksud saya, temanku? Yang lebih parah lagi kelompok ini adalah apabila Anda tidak masuk kepada kelompoknya, maka bukan dari Islam. Diakui tidak diakui. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang Bapak Haji bilang tadi, rumahnya yang ada tahu di pasar hanyar kah, di pekapuran kah? pekerjaannya tahu, lahir tahun berapa. Jangan-jangan nih, ini Pak ya. Jangan-jangan ustadz ini belum bertamu lawan gurunya. Karena dalam pembicaraan rawi perawi, saya misalkan Pak Arif ketemu saya, berarti Pak Arif berhak meriwayatkan dari saya. Tetapi Pak Arif belum ketemu dengan guru saya. Berarti dia beliau tidak berhak untuk meriwayatkan tentang guru saya. Nah, itu. Jadi tidak mudah membicarakan tentang mangku. Ini pembohongan umat, dusta terhadap umat Islam. Ya, hati-hati. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.